Bayangkan orang yang melakukan mengamalkan sunnah Rasul diolok-olok seperti hayawan. Itu namanya mengolok-olok. Atau misalnya katanya kalau dia cingkrang celananya, lalu disebut kurang bahan, disebut kebanjiran, betul tidak? Kalau orang itu dengan sadar dia mengatakan itu, maka dia terancam sebetulnya batal keimanannya. Karena apa? Itu adalah ada dalam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aneh orang sekalian, ada orang yang begitu peka dan gigih untuk bencinya kepada dan mengolok-oloknya kaum muslimin, tetapi dia diam terhadap kemungkaran. Orang telanjang, ya tidak, you can see, keluyuran kemana-mana tidak pernah diolok-olok, betul tidak? Orang tidak sholat tidak pernah ditegur, betul tidak? Tetapi justru orang yang berusaha tahu ajarannya, tahu dalilnya, bahkan ada dalam Riyadhus Shalihin, tetapi kemudian diolok-olok, ini adalah yang jadi masalah. Apalagi orang sekalian yang lain adalah misalnya meninggalkan sholat, ya, atau ikut percaya datang atau menggunakan sihir sebagai bagian dari kehidupannya, itu juga mengancam terhadap keimanan seseorang itu. Nah, para yang sekalian, tadi sudah saya sebutkan bahwa kitab ini adalah terdiri dari 559 halaman dari merujuk pada 355 kitab, ya. Dan kesimpulan yang beliau sampaikan adalah antara lain, mungkin saya bacakan tidak semuanya, tapi saya sampaikan beberapa hal. Pertama adalah kata beliau bahwa pentingnya dan riskannya, bahayanya mempelajari tentang perkara yang disebut dengan pembatal keimanan. Kaum muslimin harus belajar, harus tahu tentang perkara yang membatalkan keimanan. Dan itu adalah harus bahas dengan sesungguhnya, harus dengan teliti. Jangan sampai dia ada main rasa, ada main hawa nafsu, ada main sreg atau tidak sreg, setuju tidak setuju, tidak. Ini urusan besar di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu kata beliau bahwa sungguh membahas tentang pembatal keimanan itu adalah perkara yang sangat penting, dan dia adalah sangat riskan dan sangat berbahaya. Karena kalau salah bisa jadi yang mengkafirkannya jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah kata beliau disebutkan di sini ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang menjadi batal, tidak lagi mukmin, tidak patut disebut mukmin karena dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tentu harus dibahas syirik. Syirik ini adalah sesuatu yang dia mungkin dilakukan oleh seseorang, bahkan dia bisa dijadikan musyrik, tetapi karena dia tidak tahu mungkin, maka dia menganggapnya bahwa dia adalah masih muslim saja. Jadi para sekalian, kembali saya ulangi, ada istilah kufur, ada istilah murtad, ada istilah syirik, ada istilah nifak, ada istilah murtad. Semua ini adalah harus diketahui, dan itu adalah tentu dalam pengkajian yang cukup, dan itu adalah harus tentu kita harus hati-hati dan waspada. Berikutnya adalah bahwa iman itu adalah terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan, ada perkataan hati, ada amalan hati. Perkataan itu juga ada perkataan lisan, ya, ada perkataan amal, dan kemudian ada jawarih atau pekerjaan anggota tubuh kita. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah perkara yang membatalkan, berarti mungkin munculnya dari perkataan hati, mungkin munculnya dari amalan hati, mungkin munculnya dari pernyataan mulut, mungkin munculnya dari semua apa yang dikerjakan oleh manusia di dalam tubuhnya. Nah, itu adalah bisa mengancam seseorang batal keluar dari al-Islam. Nah, para yang sekalian, itu adalah tentu harus diketahui agar kita tahu bahwa kita berada salah atau tidak salah. Bahkan orang sekalian, di sini disebutkan kata beliau bahwa masalah yang di mana-mana terjadi, di mana kaum muslimin berada di sana, apakah mayoritas ataukah minoritas, yaitu masalah yang bertalian dengan masalah berhukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jadi harus dibahas bahwa apa hukumnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. kemudian apa statusnya di dalam hidup dia, kemudian tentang masalah at-tauhid, ya, siapa tauhid itu. Para yang sekalian, akhir-akhir ini atau mungkin sudah sejak lama, kaum muslimin seolah baru mendengar istilah-istilah namanya kafir, murtad, syirik, munafik, apalagi fasik, bid'ah, seolah itu baru. Pada itu adalah ada sudah sejak 1435 tahun yang lalu. Lalu mudah mengatakan apabila disebut bid'ah, maka dia disebutnya adalah mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang. Padahal sekalian urusannya adalah bukan barunya, tetapi yang harus kita cermati adalah seseorang tadi ada tiga. Ada yang ekstrim sehingga mudah mengkafirkan orang, itu namanya khawarij. Ada orang yang dingin, harusnya dia sudah jatuh pada kafir, tapi dia tidak juga mengkafirkannya, itu namanya murji'ah. Dan ada tiga namanya ahlus sunnati wal jamaah, yaitu orang yang dia tidak mengkafirkan selama dia masih berada dalam keadaan lingkaran iman. Tetapi dia mengkafirkan jika dia sudah berhak untuk divonis kafir. Nah, jadi sekarang ini adalah kondisi yang seperti ini adalah terhitung harus kita waspadai, dan mudah-mudahan perkenalan ini ya itu adalah cukup dari apa yang saya sampaikan ini. Mungkin sisanya adalah dengan tanya jawab, karena kalaupun saya bawa kitab ini tentu tidak bisa saya sampaikan, mengingat bahwa maklumat itu adalah sangat dan terlalu banyak, sehingga saya hanya perkenalkan inilah buku itu. Mungkin bukunya tadi sudah diterjemahkan dan ada di beberapa kajian yang mungkin bisa diuraikan satu persatu tentang apa yang menjadi pembatal, dari mulai la ilaha illallah, al-islam, al-iman, harus kita ketahui sebagaimana kita tahunya dalam apa saja yang membatalkan keimanan dan keislaman itu. Teman-teman sekalian, kalau misalnya ada orang yang sudah tervonis bahwa dia kafir, ya di Indonesia tidak dieksekusi juga, betul tidak? Ya kan, tidak dieksekusi juga. Yaitu harusnya orang kafir itu dipenggal lehernya, Pak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, bunuh. Begitu. Itu hadis Rasul. Nah, boleh bantah, betul tidak? Tapi kan di Indonesia walaupun kita bahas jadi hanya sebatas ilmu mengetahui, karena di Indonesia tidak dijalankan syariat Islam. Nah, para sekalian, ini yang hendaknya kita merasa untuk terpanggil wajib belajar tentang Islam ini dengan lengkap, dengan utuh dari berbagai sisinya, sehingga kita apabila menghukumi Islam itu seperti apa. Karena apabila orang itu taunya sempalan, maka hukumnya jadi sempalan juga. Al-hukmu anisyai'i juz'un min tasawwuri. Seseorang mempunyai vonis terhadap sesuatu itu bagian daripada paradigma, bagian daripada pemahaman, bagian dari ilmu yang ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu, para sekalian, kalau orang sudah mengetahui dari berbagai sisinya, maka apa yang dinyatakan dan disikapinya menjadi bagian dari kandungan orang itu sendiri. Nah, para sekalian, agar kita menjadi muslim yang baik, jadi muslim yang lengkap, maka saya menghimbau dan menekankan supaya setiap kita belajar Islam ini dalam bentuk yang integral, dalam bentuk yang lengkap, ya, tidak hanya tauhidnya saja tapi amalnya juga, tidak hanya amalnya saja tapi juga tauhidnya. Bahkan orang sekalian, perlu untuk saya sampaikan karena ini adalah global saja, mungkin nanti Ustaz Anung akan menyampaikan tentang beberapa perkara yang tadi kaitan dengan khawarijnya, kaitan dengan murjiahnya. Karena ketika orang mengetahui tentang ahlus sunnah wal jamaah, maka akan muncul beberapa yang menyimpang dari ahlus sunnah. Ketika yang muncul menyimpang dari ahlus sunnah itu adalah tidak disikapi, maka orang ngakunya benar padahal dia adalah salah. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa itu adalah salah, salahnya di mana dan seterusnya, mungkin nanti Ustaz Anung. Tapi para sekalian, yang harus kita ketahui adalah bahwa ketika berbicara masalah akidah, akidah itu adalah tidak satu. Satu adalah akidah itu, kalau kita bicara akidah berarti berbicara akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah ahli sunnati wal jamaah ini adalah, kalau saja ringkas, mestinya muslim itu tidak boleh luput dari minimal paket ini. di sini terdiri atas 200 tidak kurang, bahkan 222 pertanyaan akidah ahli sunnah wal jamaah setiap muslim harusnya bisa menjawabnya. Ini adalah namanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua adalah akidah al-firaq, akidah al-firaq wal madzahib wat tawajjuhat ad-dhalah, yaitu sekte-sekte, ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang sesat, bahkan al-mudhallilah, yang menyesatkan. Dan itu pernah sekali jumlahnya lebih banyak. Kalau ahlus sunnah hanya satu, tapi kalau ahlul bidah wal furqah itu adalah jumlahnya tidak akan kurang dari 72 golongan. Seperti hadis Rasul, kata Muhammad SAW, sataftariku hadhil umma ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Hitung sendiri, 73 dikurangi yang selamat hanya satu, berarti berapa sisanya? 72 dengan satu pastilah lebih banyak. Oleh karena itu, para sekalian kaum muslimin harus faham yang satu, insya Allah faham yang lain. Tetapi harus juga dipelajari yang jelek itu, yang jahat itu, yang sesat itu, supaya kita hati-hati dan waspada. Nah, berikutnya adalah juga tentang masuk dalam akidah itu adalah bukan saja tadi, juga masalah adyan. Adyan itu masalah agama. Agama itu ada dua, ada agama katanya samawi, ada agama wasani. Agama samawi yang disebut dengan Yahudi Nasrani, itu juga bahasan lagi. Kalau dihitung, Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani menjadi 72. Karena kata Rasul, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan kulluha finnar illa wahida, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan kulluha finnar illa wahida. Jadi Yahudi menjadi 71, Nasrani menjadi 72. Bayangkan, 72 tadi sempalan ahlus sunnah, betul tidak? Kemudian Yahudi 71, Nasrani 72, berarti sudah berapa? 70 kali 3 saja sudah 210, 216 sekte. Belum konsep-konsep mazhab-mazhab yang muncul baru. Mulai abad 17, abad 18. Populernya adalah datang ke Indonesia mulai baru-baru, puluhan tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Misalnya ada liberal, misalnya adalah sekuler, misalnya adalah komunis, dan seterusnya. Itu adalah tidak masuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Jadi kebatilan itu banyak, tetapi yang benar adalah hanya satu. Dan karena itu yang diperintah oleh Allah SWT. Jadi ikutilah yang satu, fattabi'uhu, ikutilah dia satu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan. Jadi para sekalian, mungkin sampai di situ apa yang saya sampaikan, ya hanya pembuka saja. Sesuai dengan judulnya, mengenal kitab, jadi sudah saya kenalkan apa isinya, berapa, kandungannya apa. Nah, mungkin silakan kita buka sesi tanya-jawab. Dan mudah-mudahan, tentu karena yang saya sampaikan adalah mengenalkan, maka mudah-mudahan terbangkit minat untuk mengetahui, karena kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu pada sesuatu ini, jangan-jangan tidak benar. Jadi ada istilah namanya muhasabah, ada istilah namanya muraqabah, ada istilah namanya mutaba'ah, ada istilah namanya bahkan mu'aqabah. Ya, itu adalah harus kita tunaikan terhadap diri kita agar keislaman kita semakin membaik. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyaksikan kepada hal selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, insya Allah akan kita buka 2 menit, kami persilakan. Jadi artinya saja nggak ngerti, betul tidak? Gimana kita mau menyalahkan atau membenarkan? Yang harus kita ketahui adalah bahwa ahlus sunnah wal jamaah, atau pada masa Rasul disebut al jamaah, itu adalah Rasul sendiri yang mendefinisikannya. Kata Rasul ketika ditanya, man hum ya Rasulullah? Tadi kan kulluha finnari illa wahidah, betul tidak? Bahwa semuanya masuk neraka kecuali satu, betul? Ya kan? Lalu Rasul ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul yang satu itu? Rasul menjawabnya adalah man kana ala misli ma ana alaihi wa as tadi. Ini jawabannya, Pak. Mereka adalah siapa saja man karena orang itu ala di atas misli seperti ma apa-apa anak aku Rasulullah alaihi di atasnya wa ashabi dan para sahabatku. Ada dua, aku berarti Rasulullah betul, dan sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Rasul betul. Kalau Rasul, Rasul sama dengan sunnah, Rasul identik dengan sunnah. Apa yang keluar dari Rasul itu empat: perkataan, perbuatan, takrir yang didiamkan Rasul. Keempat adalah sifat-sifat Rasul. Semua yang keluar dari Rasul itu disebutnya sunnah, betul? Kemudian sahabat Rasul itu maksudnya adalah jamaahnya Rasul, betul tidak? Karena para sahabat itu jamaah Rasul yang pertama kali kan? Oleh karena itu yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka orang yang setia mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang difahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Itu adalah ahlus sunnah. Adapun yang tadi disebut Hizbut Tahrir, betul? Ikhwan Muslimin, NU, Muhammadiyah atau yang lainnya, itu namanya organisasi atau bisa jadi gerakan pemikiran. Kalau mereka sesuai dengan ini, kalau maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mereka tidak sesuai dengan ini, walaupun mereka mengaku ahlus sunnah, maka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan kaitan dengan, kalau ini berdirinya sejak Muhammad Rasulullah berarti 1435 tahun yang lalu, betul? Tapi kalau NU tahun 1926, Muhammadiyah tahun 12, betul tidak? Jadi kemarin sore, abad-abad sekarang ini. Tapi kalau ahlus sunnah jamaah maka 1435 tahun yang lalu. Jadi kalau dari si berdiri sudah beda. Nah oleh karena itu adalah organisasi. Sesama organisasi yang dia adalah mengusung ahlus sunnah wal jamaah, mestinya tidak boleh saling menyalahkan. Dan ini adalah jawaban yang kedua. Harusnya kembalikan apa yang diusung oleh Anda. Katanya Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, para misalnya seperti a'immah, mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, maka buat apa kita bertengkar? Betul tidak? Nggak perlu, nggak boleh ada. Kalau berbeda, dikit-dikit, kita damaikan saja. Betul tidak? Itu perkara yang wajar-wajar saja, tapi tidak boleh membuat kaum muslimin menjadi berpecah, belah, bercerai, berai. Nah, tetapi pahami dulu tadi, harus di atas sunnah Rasul, harus di atas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika itu semua adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jelas, Pak? Demikian. Cukup. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.